Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'ad. Al-mithal al-rabi' Fadda. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatu al-shaykh Muhammad bin Salih al-Saymin rahimahullah. Al-mithal al-rabi'u qawluhu ta'ala thumma istawa ila as-sama'i. والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين أحدهما أنها بمعنى طيب قوله تعالى ثم استوى إلى السماء kemudian الله بالاستواء ke langit. Apa makna istiwa di sini? Al-Baqarah 29. Apa syubhat mereka? Qalu, ya. Sambil antum lihat yang pegang syarah barangkali ada ya. Nah, itu. Jadi sebaiknya memang kalian baca sebelumnya. Jadi sudah tahu apa yang ana imlakkan, diktekan itu ada atau tidak. Nah. Karena ini yang mayoritasnya yang ana ta'liq ini ya, dan imlakkan kantum itu ana catat dari audionya Syekh, ana dengarkan ya, mengajarkan kitab ini dan ana catat. Yang sekarang kan sudah dicetak syarah itu. Mengkali, ya itu sudah ada di situ. Jadi tinggal antum saja yang kreatif melihat ya. Qauluh. Qauluh zahirul ayati yadullu ala anna Allah ta'ala lam yakun aliyan min qabl. Saya mengatakan zahirul ayati ya, zahirul ayati tetap kena imlakkan ya, karena sebagian tidak punya syarahnya. Zahirul ayati yadullu ala anna Allah ta'ala lam yakun aliyan min qabl. Min qablu li'annahu kana fil ardi kama fil ayah thumma istawa ila as-sama'i فأنتم قد أولتم الآية فأنتم قد أولتم آية حيث لم تأخذوا بظاهرها وتقولون حيث لم تأخذوا بظاهرها وتقولون إن معنى الاستواء هنا القصد والإرادة Baik. Ini syubhat mereka menyerang Ahlus Sunnah. Kata mereka, lahiri ayat ini yadullu ala anna Allah Ta'ala, menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala lam yakun aliyan min qablu, bahwasanya Allah Ta'ala tidak ya, tidak tinggi di atas makhluknya sebelumnya. Li'annahu kana fil ard, karena sesungguhnya adalah Allah tadinya sebelumnya berada di bumi. Kama fil ayat, sebagaimana lahiri ayat di ayat. Tsumma istawa ila samai, kemudian Allah naik meninggi ya ke atas langit. Fa antum, kata mereka, maka kalian qad awaltum al ayah, kalian telah menakwilkan ayat. Haitsu lam ta'khudhu bi dhahiriha, manakala kalian tidak mengambil lahiriah ayat ini. Kalian tidak mengambil lahiriah ayat ini. Kalian tidak mengatakan bahwa tadinya Allah tidak ya meninggi ya, yaitu tadinya Allah sebelumnya ya ada di bumi. Kalian tidak mengatakan itu. Wa taqulun, dan kalian mengatakan, yakni justru kalian mengatakan apa? Ahlus Sunnah mengatakan inna ma'na al-istiwa'i huna al-qasd wal irada. Sesungguhnya makna istiwa di ayat ini adalah ya berkehendak, bermaksud, berkehendak, berkeinginan. Tidak diartikan meninggi. Nah, ini kan takwil yang kalian lakukan. Keluar dari lahiriah ayat. Nah, ini serangan mereka, syubhatnya. Tayyib, wal jawabu anna li ahli sunnati fi tafsiriha qawlaini. Tayyib, sebelum lanjut, ayat ini juga ada di surat Fussilat ya. Nah, juga ada di surat Fussilat, bagian awal surat Fussilat. Tayyib, wal jawabu anna li ahli sunnati fi tafsiriha qawlaini. Ahaduhuma annaha bimakna irtafa'a ila samai, wa huwa alladhi rajjahahu binu hajarin rajjahahu binu jaririn qala fi tafsirihi ba'da an zakara al-khilafa wa awla al-ma'ani biqawlillahi jalla sana'uhu thumma istawa ila samai fasawahunna ala alaihinna wartafa'a fadabbarahunna biqudratihi wa khalaqahunna sab'a samawatin intaha. Wa dzakarahu al-Baghawiyyu fi tafsirihi qawla bani Abbasin wa aktsari mufassirin wa aktsara mufassiri salafi wa dzalika tamassukan bi dhahiri lafzi istawa wa tafwidan li'ilmi kayfiyyati hadha al-irtifa'i ila Allahi azza wa jalla. Baik. Jawabannya, kata Syekh, sesungguhnya di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai tafsir ayat ini ada dua versi. Versi yang pertama, tafsir yang mengatakan annaha bimakna bahwasanya istawa di sini bermakna irtafa'a ila samai, ya, meninggi, ya, irtafa'a, meninggi ke atas. Nah, bayit ke langit, meninggi ke langit, di atas. Wa huwa alladhi rajjaha Ibn Jarir, dan itulah yang dirajihkan oleh Ibn Jarir. Ibn Jarir mengatakan dalam tafsirnya setelah menukil khilaf mengenai tafsir ayat ini, wa awla al-ma'ani biqawlillahi jalla thana'uh, makna yang paling tepat dalam menafsirkan firman Allah jalla thana'uh, yang ma'agum ma'mulia pujiannya, yaitu thumma istawa ila samai fasawahunna, kemudian Allah SWT beristiwa ke langit, ya, kemudian membentuknya, menciptakannya dari tujuh lapis langit. Yang paling tepat dalam memaknainya adalah menafsirkannya ala alaihinna, meninggi di atas langit itu, ya. Wartafa'a ala alaihinna wartafa'a yamin, naik meninggi di atas langit. Fadabbarahunna, kemudian Allah mengaturnya biqudratih. Ini Allah membentuknya, menciptakannya, mengaturnya. Ya, biqudratih dengan kekuasaannya. Khalaqahunna, dan Allah menciptakannya menjadi sab'a samawat menjadi 7 lapis langit. Indah. Ya, selesai nukilan ucapan keterangan Ibn Jarir. Kemudian kata Syekh, wa dzakara al-Baghawi fi tafsirihi, dan al-Baghawi menyebutkan dalam tafsirnya qala Ibn Abbas, ucapan Ibn Abbas, tafsir Ibn Abbas. Nah, begini di naskah kita ya. Ada ta'liq ana hadza fi asl kitab wa sawabuhu min qawli. Aliku ala qawla qawla Ibn Abbas. Hakadha fi asli al-kitab, hakadha fi asli al-kitab, wa sawabuhu, hakadha fi asli al-kitab, wa sawabuhu, min qawli Ibn Abbas, min qawli Ibn Abbas. Ya, di kitab aslinya memang begini, kitab aslinya tertulis, wa dhakarahu al-baghawiyu fi tafsirhi qawla Ibn Abbas. Ini kan rancu kan? Wadakarahu. Ya, dan Al-Baghawi menyebutkannya. Jadi menyebutkan makna itu, tafsir itu. Fi tafsirihi, dalam kitab tafsirnya. Qawla Ibn Abbas, ucapan Ibn Abbas. Jadi maf'ulnya dua kan? Haimdum. Dhakarahu. Hu ini sudah maf'ul. Mansubun mahallan. Mahalli nasbin. Kemudian Qawla Ibn Abbas ini juga mansub, jadi maf'ul kedua, padahal dzakara itu maf'ulnya hanya satu. Jadi double, Al-Baghawi menyebutkan tafsir itu, menyebutkan qawla Ibn Abbas, bagaimana maksudnya? Oleh karena itu di sini ta'liqnya memang aslinya begitu, tetapi ada kesalahan. Yang benar min qawli Ibn Abbas. Jadi wa dzakarahu Al-Baghawi fi tafsirihi min qawli Ibn Abbasin. Wa aktsari mufassiris salaf. Al-Baghawi menyebutkan makna ini, tafsir ini dalam tafsirnya dari ucapan Ibn Abbas. Jadi di antara salaf yang menafsirkan dengan makna itu adalah Ibn Abbas, min qawli Ibn Abbas, dari ucapan Ibn Abbas, tafsir Ibn Abbas. Wa aktsari mufassiris salaf, dan mayoritas ahli tafsir dari kaum salaf. Nah, jadi dari mana sumber tafsir yang dirojihkan oleh Ibn Jarir? Al-Baghawi menyebutkan itu, ya, sumbernya dari siapa? Ucapan Ibn Abbas, min qawli Ibn Abbas. Dan bahkan mayoritas mufassir salaf, mayoritas ahli tafsir dari salaf, ya, menafsirkan dengan itu. Fahimtum al-ma'na? Baik. Wadhalika tamassukan bidhahiri lafdz istawa. Dan hal itu, tafsir itu berpegang dengan lahiriah lafadz istawa. Ya, lahiriahnya bermakna ala irtafa'a, naik meninggi. Wa tafwidan li ilmi kaifiyati hadha, dan tafwidan yakni, dan jadi ini tadi alasan tafsir ini pertama tamassukan bi dhahir lafz istawa, dalam rangka berpegang dengan lahiriah lafaz istawa, tidak ditakwil ke makna lain sesuai lahiriahnya. Istawa artinya ala irtafa'a, naik meninggi. Kemudian alasan yang kedua, tafwidan li ilmi kaifiyat hadza, dan dalam rangka menyerahkan sepenuhnya ilmu kaifiyah, tata cara naik meningginya Allah taala ke langit, ya, kaifiyat hadza al-irtifa' ila Allah azza wa jal, menyerahkan penuh ilmu pengetahuan tentang kaifiyahnya, tentang cara Allah naik meninggi di atas langit ke langit, kepada Allah azza wa jal. Jadi jangan dibayangkan dan jangan dimaknai bahwa berarti tadinya Allah di bumi. Itu kaifiyah namanya. Jadi jangan berbicara tentang kaifiyah. Jadi ya, berdasarkan tafsir ini jangan dikatakan ini bermakna Allah tadinya di bumi, tadinya Allah tidak tinggi, tidak tinggi di atas makhluknya. Jangan, itu merambah ke kaifiyah namanya. Masalah kaifiyah jangan disinggung. Intinya Allah mengabarkan bahwa kemudian Allah naik meninggi ke langit. Bagaimana tata caranya? Kita tidak tahu. Dan bukan berarti jangan menyangka berarti sebelumnya Allah tidak tinggi di atas makhluknya. Jangan. Jangan berpikir seperti itu. Karena sifat ulunya Allah Ta'ala itu adalah sifat apa sifat ulu? Sifat dhatiyah. Ya kan? Nah, sifat ulunya Allah SWT adalah sifat dhatiyah. Allah SWT senantiasa sejak dahulu tanpa ada permulaan dan seterusnya tanpa ada akhirnya penghabisannya senantiasa tinggi di atas seluruh makhluk. Beda dengan istiwa, yakni meningginya Allah di atas aras, maka itu memang sifat fi'liyah, seperti yang kita lewati. Baik, jadi ta'liq, butuh ta'liq di sini, di akhir keterangan ini, ya. Wa tafwidan li'ilmi kaifiyati hadzal ittifa' ila Allah azza wa jal, aliku alaih. Wa idha qulna bihadha at-tafsiri, وإذا قلنا بهذا التفسير فلا يجوز لنا أن نتوهم بأن الله تعالى لم يكن عاليا من قبل yeah. وإذا قلنا بهذا التفسير apabila kita mengatakan dengan tafsir ini, yakni berpendapat dengan tafsir ini, ya, tafsir Ibn Abbas dan mayoritas dan tafsir dari salaf di Ibnu Jarir, ya. Fala yajuzu lana, maka tidak boleh bagi kita, an natawahhama, berprasangka. Natawahamnya ini berprasangka, ya, yang sifatnya waham itu persangkaan meleset, ya, persangkaan yang salah, yang lemah, yang salah. Biannallahu ta'ala lam yakun 'aliyan min qablu, bahwasanya Allah Ta'ala sebelumnya tidak tinggi, ya, tidak maha tinggi di atas seluruh makhluk. Jangan. Nah, ini bini ta'liq dari Syekh. Jika kalian ingin lebih memperjelas, bisa kita tambah apa yang Anda jelaskan tadi. Nah, ya, lian ulu Allah Subhanahu wa ta'ala sifatun dzatiyah, sifatun dzatiyatun la yazalu wa lam yazal 'aliyan 'ala jami'i khalqi, lam yazal wa la yazalu aliyan ala jami' khalqihi. Karena sifat ulu, maha tingginya Allah di atas makhluk, itu adalah sifat dzatiyah, sifat yang dimiliki oleh Allah selamanya, ya, tidak pernah tidak. Lam yazal, senantiasa sejak dahulu tanpa ada permulaan, wala yazalu, dan seterusnya tanpa ada akhirnya, maha tinggi di atas seluruh makhluk. Nah, selalu di atas makhluknya seluruhnya. Aman. Beda dengan sifat apa yang telah kita pelajari, sifat istiwa ala al-arsh, sifat bersemayamnya Allah, ya, meninggi, berada di atas arasnya, ya, itu memang sifat fi'liyah. Nah, karena saat penciptaan langit dan bumi, Allah tidak beristiwa di atas arsy. Setelah penciptaan langit dan bumi, barulah kemudian Allah istiwa di atas arsy. Semuanya telah kita lewati. Nah, al-qawlu tsani innal istiwa'a huna bima'na al-qasdi tami. Annal istiwa'a huna bima'na al-qasdi tami. وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة البغوي في تفسير سورة فصلت قال ابن كثير أي قصد إلى السماء والاستواء هاهنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه أدي بإله وقال البغوي أي عمد إلى خلق السماء وهذا القول ليس صرفا للكلام عنه. طيب حسبك. القول الثاني versi yang kedua, pendapat yang kedua, annal istiwa huna bimakna al-qasdi tam. Sesungguhnya istiwa di sini maknanya ya al-qasdi tam. Ya. Maksud. Ya. Bermaksud secara sempurna. Bermaksud dengan sempurna. Tsumma istawa ila sama. Ya. Wa ila hadha al-qawli dhahab Ibn Kathir fi tafsir surah Al-Baqarah. Nah, pendapat ini yang ditilai oleh Ibn Kathir dalam tafsir surah Al-Baqarah. Jadi pendapat Ibn Kathir ini bisa dilihat pada tafsir surah Al-Baqarah. Wal Baghawi fi tafsir surah Fussilat. Juga yang kedua yang memilih pendapat ini Al-Baghawi. Bisa dilihat pendapatnya di tafsir surat Fussilat. Qala Ibn Kathir, kata Ibn Kathir, ai qasada ila as-sama'i was. Naam, ai qasada ila as-sama'i. Tsumma istawa ila as-sama'. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala bermaksud ya. Bermaksud secara sempurna. Ya. Ke langit. Ya, ini maksudnya apa? Wal istiwa hahuna dummina ma'na al-qasdi wal ikbali. Jadi kata istiwa di sini dimuati, dummina dimuati makna al-qasd, maksud wal ikbal, menuju. Li'annahu uddiya bi'ila, karena dita'diyah ya dengan ila. Yakni ada harfu jar ila yang digunakan untuk ya memungsikan kata istawa pada as-sama. Naam. Ila yang menunjukkan apa, bermaksud ke, menuju ke. Nah, itu. Bermaksud ke, menuju ke langit. Maksudnya bermaksud menuju apa di sini? Waqala al-Baqawi ai amada ila khalqis sama. Bermaksud menciptakan langit. Ya, menuju ke penciptaan langit. Begitu. Karena yang mana yang lebih dulu diciptakan oleh Allah? Di sitati ayam itu, pada proses penciptaan 6 hari itu, yang pertama kali diciptakan oleh Allah Taala adalah bumi 2 hari kan? Ainna kubtakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain. Waktu 2 hari. Nah, dan seterusnya, ya, tsummastawa ila samai wa hiya dukhan ila akhirilahi. Kemudian Allah bermaksud ya, kemudian Allah menuju ke penciptaan langit yang ketika itu dukhan, ketika itu adalah asap. Jadi bukan maknanya di sini naik meninggi, tapi bermaksud menuju ke penciptaan langit. Yakni setelah menciptakan bumi dalam waktu 2 hari, kemudian Allah bermaksud menciptakan apa? Langit juga dalam waktu 2 hari. Setelah itu ya. Berikutnya kembali Allah beralih ke menghidupkan bumi dalam 2 hari pula. Diberi tumbuhan, diberi air dan seterusnya. Nah. Bisa dipahami ya? Seperti dalam surat apa? An-Nazi'at, iya. Nah. Gabungkan itu semua ayat dan surat An-Nazi'at, Al-Baqarah, Fussilat. Tampak. Kesimpulannya bahwa Allah menciptakan bumi 2 hari, kemudian Allah bermaksud ya menuju penciptaan langit juga diciptakan 2 hari, kemudian Allah kembali lagi mengurusi bumi, menghidupkan bumi dengan mengeluarkan tanamannya, tumbuhannya, airnya. Nah, ini tafsir yang kedua. Baik. Karena beda dengan istawa 'alal 'arsy. Beda konteksnya dengan istawa 'alal 'arsy. Istawa 'alal 'arsy yang diartikan naik, meninggi di atas 'arsy, bersemayam berada di atas 'arsy. Itu ta'diyah istawa untuk memungsikan fi'il istawa ya kepada objeknya itu 'arsy di sini dengan perantaraan apa? 'Ala, artinya di atas. Sedangkan ini ta'diyahnya memungsikan fi'il istawa ke objeknya itu sama ya, ta'diyahnya huruf yang digunakan hujannya adalah ila. Ila artinya ke. Jadi bukan bermakna seperti ala yang artinya di atas. Jadi kan beda, beda konteks. Nah. Wa qawud, jadi versi yang kedua ini, tafsir yang kedua ini jangan dipahami itu takwil, tidak. Karena memang konteksnya menuntut itu. Nah, kelanjutannya. Wa hadzal qawlu laisa sharfan lil kalami an zahirihi wa dzalika li anna al fi'la istawa iqtarana bi harfin yadullu 'ala al ghayati wal intihai antaqala ila ma'nan yunasibul harfal muqtarina bihi ala tara ila qawlihi ta'ala aina yashrabu biha 'ibadullahi yufajjirunaha tafjira haitsu kana ma'naha yarwa biha ibadullahi li'anna al-fi'la yashrabu iqtarana bil-ba'i fa'antaqala ila ma'nan yunasibuha wa huwa yarwa fal-fi'lu yudammanu ma'nan yunasibu ma'nan harfil muta'alliqi bihi liyalta'im al-kalamu. Baik. Al-Qawl ini kata Syekh bukan tergolong memalingkan pemalingan kalam dari lahiriahnya. Hal itu dikarenakan fi'il istawa di sini ya iqtarna bi harfin bergandeng dengan satu huruf yang menunjukkan makna al-ghaya wal intiha, menunjukkan makna puncak akhir yang dituju. Ya. Fantaqala ila ma'nan, maka beralihlah ke suatu makna yunasibul harfal muqtarina bihi, yang mencocoki huruf yang dijadikan penggandeng ya, sehingga cocoknya adalah maknanya menuju ke, bermaksud ke, karena ke ini menunjukkan ya sasarannya, sasaran akhirnya, puncaknya, tujuannya. Berarti bermaksud ke, menuju ke. Nah. Ala tara ila qawli ta'ala, tidakkah anda melihat firman Allah Ta'ala. Aina yasrubu ya ibadullah. Dan surat Al-Insan 6. Sungai yang yasrubu biha. Ya, minum dengan puas begitu. Hamba-hamba Allah darinya. Jadi bukan semata minum. Yasrubu biha bukan semata bermakna minum dengannya ya dari isinya, tetapi minum sepuasnya. Haitsu kana ma'naha yarwa biha, manakala maknanya adalah yarwa biha, yakni minum sampai kenyang puas. Ibadullah, hamba Allah itu. Li'anna al-fi'la yashrabu, karasunya fi'l yashrabu iqtarana bil ba, bergandeng dengan huruf al ba. Ya. Fantaqala ila ma'nan, maka beralihlah makna yashrabu minum ila ma'nan ke suatu makna yunasibu yang selaras sesuai dengan huruf al-ba ya. Wa huwa yarwa, yaitu minum sampai puasnya. Fal fi'lu, maka fi'il di sini yudammanu dimuati ma'nan, suatu makna yunasibu makna al-harfil muta'alliq bihi liyalta'imal kalam, dimuati makna yang mencocoki ya, makna huruf yang terkait dengannya. Liyaltaimal kalamu, agar kalam itu menjadi yaltaim, apa, jadi selaras. Nah, jadi sesuai, cocok. Nah. Alliqu ala qawli iqtarana bil ba. Law kana bi makna syurbi faqat, laqtarana bi min. Fa yuqalu yashrabu minha. Yashrabu minha. Tayyib. Law kana bi makna syurbi faqat, laqtarana bi min. Laqtarana bi min. Wa yuqal yashrabu minha. Ya, seandainya maknanya hanya minum saja, begitu. Minum saja, tanpa mengandung makna minum sampai kenyang puas. Laqtarana bi min, maka akan bergandeng dengan huruf jar min. Ya, sebagai kata penyambungnya adalah min, bukan alba. Wa yuqal, dan dikatakan yashrabu minha, hamba-hamba Allah minum darinya. Nah, ketika ingin dijelaskan bahwa hamba-hamba Allah minum darinya sampai puas, sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, maka digunakanlah huruf alba. Minum dengannya sampai puas. Nah, kita pakainya sama dengan ini tadi. Jadi tumastawa ila sama, ya, beda dengan istawa ala al-ars. Ala al-ars istawa beda, karena di sana ta'diyahnya, kata penunjuknya adalah ada, sedangkan di sini ila. Ala menunjukkan di atas, ada makna dhorf, ya, di atas. Sementara ini ila, yakni ke, yang menunjukkan menuju ke sasaran yang dituju, yang merupakan akhir. Berarti menuju, bermaksud, ya, menuju penciptaan langit. Nah, bisa difahami? Barakallahu fiik. Nakta fi. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi.